syahadat agar dapat melihat yang indah-indah. Kedua telingaku selalu bersyahadat agar dapat mendengar suara merdu azan di pagi hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar dapat bicara jujur adanya, hati dan kalbu jiwa selalu bersyahadat agar tetap terjaga.